إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada risalah Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Pada pertemuan sebelumnya penulis menyebutkan ta'ammal rahimakallah Sittatu Mawadhi' minas Sirah wa fahamha fahman hasana. Perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Perhatikan dengan seksama, yakni pelajari tentang permasalahan-permasalahan berikut ini. Yakni sittat mawadhi. Empat pembahasan dalam sirah nabawiyah. La'allallah an yufahhimaka dinal anbiya litatba'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu. Semoga dengan itu, kata penulis, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepadamu tentang agama para nabi agar engkau mengikutinya, dan semoga Allah memberikan pemahaman kepadamu tentang agama musyrikin agar engkau meninggalkannya. Jadi di sini penulis menyebutkan dua perkara atau dua tujuan mempelajari daripada Siratul Anbiya, Dinul Anbiya. Yang pertama untuk diikuti Dinul Anbiya tersebut, dan yang kedua mengenal tentang dinul musyrikin, mengenal tentang agama orang-orang musyrikin, seperti apa agama mereka, agar engkau bisa meninggalkannya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hadzal maqsud min dirasati sirah. Ini tujuan daripada mempelajari apa? Mempelajari sirah. Annaka tafham dinal anbiya, yakni engkau bisa memahami agama daripada para nabi alaihi musallatu wassalam. Tafham at-tauhid litatba'ah, engkau fahami tauhid. Apa itu tauhid? Yakni seruan yang di ajakkan, yang didakwahkan, diserukan oleh para nabi. Seluruh daripada para nabi semuanya menyeru kepada tauhid. Ani ibudullah wa judani ibud tauhid. Agar engkau mengikutinya. Dengan mempelajari sirah, kita akan mengetahui ma'rokah, ya. Akan mengetahui konfrontasi antara para nabi dengan umatnya. Terkhusus konfrontasi yang terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para antara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dengan musyrikin. Seperti apa ajakan Rasulullah dan seperti apa kondisi orang-orang musyrikin, agar engkau mampu mengikuti dan memahami tauhid yang dibawa oleh Rasul, dan engkau mengenali kesyirikan yang diperangi oleh Rasul, sehingga engkau mengikuti tauhid yang diajarkan Rasul dan meninggalkan kesyirikan. Karena kalau kita tidak mempelajari hal tersebut, bisa jadi ya, dan banyak terjadi, seseorang merasa berada di atas Islam, berada di atas tauhid, ya, seseorang merasa berada di atas hidayah, di atas petunjuk, padahal dia mengikuti semurni-murninya agama musyrikin, mengikuti semurni-murninya agama musyrikin, baik dalam praktek maupun dalam keyakinan. Wallahul musta'an. Nanti akan ada contoh-contohnya. Di sini As-Syaikh menyatakan al-maqsud min dirasati sirah, tujuan inti mempelajari sirah adalah memahami dinul anbiya, tafham at-tauhida litatba'a wa tafham asy-syirka min ajli an tajtaniba. Memahami tauhid untuk engkau ikuti dan memahami kesyirikan untuk engkau tinggalkan, kau jauhi. Fala yakfi annal insan ya'riful haqq faqat, bala budda an ya'rifal haqq wa ya'rifa al batil. Maka tidak cukup seseorang hanya sekedar mengenal al-haq saja, harus dan tidak bisa tidak dia juga mengenal al-haq dan mengenal al-batil. Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bihi, mengenal al-haq tujuannya untuk beramal dengannya. Wa ya'riful batila min ajli an yatajannabahu, dan mengenal kebatilan dengan tujuan untuk bisa menjauhinya, meninggalkannya. Li'annahu idza lam ya'rif al-batila waqa'a fi wa huwa la yadri. Karena seseorang yang tidak mengenal kebatilan, dia bisa terjatuh kepadanya dalam keadaan dia tidak sadar, tidak tahu kalau dia berada dalam kebatilan, karena dia tidak mengetahuinya. Ini yang dikhawatirkan. Di antaranya adalah oleh Umar bin Khattab, ya, yang akan merusak daripada Islam adalah keberadaan orang-orang yang tumbuh di dalam Islam dalam keadaan dia tidak mengenal jahiliyah. Sangat dikhawatirkan, ya. Karena tidak mengenal seperti apa jahiliyah, maka dia mudah untuk tersambar oleh perkara-perkara tersebut, karena dia tidak mengenalinya. Sehingga kita kenali kejelekan bukan untuk kejelekan yang untuk kita kerjakan, bukan. Kejelekan kita kenali untuk kita jauhi. Fa anta indama tasir fi at-tariq wa anta la ta'rif hadha at-tariq wa fihi hufar wa fihi mahalik rubbama tahlik wa anta la tadri. Ini gambaran dari Syekh. Engkau di saat engkau melewati satu jalan begitu, dalam keadaan kau tidak kenali seluk-beluk jalan tersebut, padahal jalan tersebut padanya terdapat jugangan-jugangan, lubang-lubang yang menganga, tempat-tempat yang akan bisa menggelincirkan, ya, dan membinasakan. Kau tidak tahu. Bisa jadi karena kau tidak kenal medan, engkau akan terjerumus, terjerembab, terjungkal dalam keadaan engkau tidak menyadari bahaya-bahaya tersebut. Taqa fil kufar wa anta madarit, engkau terjungkal dalam jurang-jurang tersebut dalam keadaan engkau tidak tahu. Lakinnaka idza darasta at-tariq, tetapi kalau engkau telah pelajari dulu ini jalan nanti yang akan kita lewati demikian-demikian, di sana ada bagian-bagian yang curam, ada yang berbahaya, harus dilewati dengan cara pelan, harus dengan begini dan begitu, menghindari titik-titik tertentu, di sana ada binatang buas, di sana ada berbagai macam ranjau dan sebagainya. Kenal betul seluk-beluk daripada jalan tersebut, maka tentunya akan sangat besar harapan selamat melewati jalan tersebut. Fa'arafta ma fihi minal masalik wa ma fihi minal akhtar, sehingga engkau kenali betul mana jalan yang bisa ditempuh, mana jalan yang harus dihindari. Ya, mana jalan yang selamat dan mana jalan yang berbahaya akan membawa kepada kebinasaan. Wa innaka takun 'ala bayyinah, sehingga engkau berada benar-benar di atas bayyinah. Tatajannab al-mahalik allati fit tariq. Engkau hindari benar-benar jalan yang ada di apa? Berbagai macam tempat-tempat kebinasaan yang ada di jalan tersebut. Tapi kalau seseorang hanya mempelajari tentang kebaikan-kebaikan tanpa tahu tentang kejelekan, ya. Ibaratnya seseorang berada di satu jalan. Memang jalurnya dia tahu, jalur lurus, jalur yang akan membawa kepada apa tempat tujuan, dia tahu jalurnya. Tetapi di saat dia hanya mengetahui itu jalur ini saja, jalur ya. Kemudian dia tidak mengetahui padahal di situ ada banyak cabang-cabang. Tapi dia satu jalur ini saja. Terkadang dia terkecoh. Dia tahu ini jalur. Jalurnya mestinya ke sini, tapi kok sempit ya jalannya ya. Sedangkan yang sini lebar, padahal itu di situ banyak sekali marah bahaya. Dia tidak tahu. Kelihatannya saja, wah ini kelihatannya ada jalan pintas ini. Ngambil jalan tersebut binasa dia. Ya kan? Sehingga tidak cukup untuk seseorang sekedar mengenal kebaikan-kebaikan tanpa mengenal kejelekan. Ibaratnya tadi itu. Kejelekan-kejelekan itu banyak yang menggoda. Banyak yang kemudian menyambar. Terkadang seseorang di saat tidak tahu dan tidak kenal ini kejelekan, dia anggap sebagai kebaikan. Seperti tadi jalan yang satu jalan memang jalan yang harus dilalui tetapi sempit, kecil, ya. Padahal itu jalan yang memang menuju ke tempat yang dituju. Kenapa? Karena memang jalan-jalan kebaikan terkadang jalan itu sempit, ya. Terkadang membuat sesak dada kita. Tetapi itu adalah keselamatan. Wah kalau saya harus begini nanti bagaimana? Nanti akan begini begini. Sedangkan di situ ini kelihatannya juga bagus, nggak ada masalah. Misalnya dia tempuh sesuatu yang seolah-olah bagus, padahal itu adalah kebinasaan. Atau jalan-jalan yang mirip, ya kan? Jalan-jalan yang mirip. Kalau orang tidak mengenal jalan dengan sedetail-detailnya, ada tiga cabang jalan begitu, dia sudah sulit untuk menentukan ini mana ini. Karena mirip jalannya. Dari apa yang dia ketahui sebelumnya, ciri-ciri jalan sudah dia kuasai, ternyata di situ ada jalan yang mirip. Bingung dia. Sama seperti halnya dalam menjalani agama ini. Kalau kita tidak kenali kejelekan-kejelekan, ya, seolah-olah ini adalah tauhid, padahal ini adalah kesyirikan. Saya tidak beribadah kepada mereka, kok saya hanya sekedar ingin ya mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Karena mereka ini orang-orang saleh, kan mirip, ya kan? Mirip sekali jalannya. Ya, enggak, saya enggak musyrik, wong saya meminta yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya saja lewat mereka. Ini kalimat lewat mereka ini yang membawa kepada kesyirikan. Wallahul musta'an. Hadza fil umur al-hissiyah. Ini gambaran jalan-jalan tadi adalah pada perkara-perkara yang zahir, yang tampak, yang bisa diindra, bisa dilihat. Kadzalika fil umur al-aqdiyah. Sama persis seperti ini perkara-perkara akidah. Mimbabi aula bahkan itu lebih utama. Fala buddha an ta'rif al-batil, maka tidak bisa tidak harus, ya. Harus kamu kenali apa? Al-batil. Ta'rifus syirka, kamu harus kenali apa itu kesyirikan. Wa ma hiya anwa'u, apa itu macam-macam kesyirikan. Wa ma hiya asbabu, apa itu sebab-sebab kesyirikan. Wa ma hiya al-wasail allati tusil bihi ilaihi hatta tatajannabaha. Dan apa itu wasilah-wasilah yang akan menghantarkan kepadanya sehingga engkau sekedar wasilahnya saja engkau jauhi, karena engkau tahu ini wasilah kepada kesyirikan. At-tamatsil wasuwar, ya, patung-patung, gambar-gambar ini merupakan wasilah karena membawa kepada kesyirikan, maka jauhi. Yaqulu syair, seorang penyair menyatakan, araftu syarr la lisyarr lakin litawaqqi. Wa man la ya'rifu syarr minal khair yaqfi. Aku kenali kejelekan bukan untuk kejelekan itu, tetapi untuk aku berhati-hati. Karena orang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh padanya. Jadi mempelajari kejelekan, ya, mempelajari dinul musyrikin itu tidak bisa tidak, tetap juga harus dipelajari. Sehingga kita alhamdulillah ada majelis-majelis ilmu, kita pelajari di antaranya adalah masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah itu apa saja. Kita kenali untuk kita jangan sampai mengikuti perkara-perkara tersebut. Hudzaifah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu as-sahabiyul jalil yaqul. Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu manusia, ini para sahabat yang lain, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan. Yaitu bukan suatu yang aib tentunya. Bertanya tentang kebaikan menunjukkan akan hirs, semangat para sahabat terhadap kebaikan-kebaikan tersebut. Wa kuntu as'aluhu 'an syarr, tetapi aku justru bertanya kepada Rasul SAW tentang kejelekan-kejelekan. Ya, sering bertanya tentang kejelekan-kejelekan. Karena takut, khawatir aku justru akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Sehingga Hudzaifah disebut sebagai sahibu sirri rasul, pemegang rahasia rasul, yang mengetahui tentang perkara-perkara rahasia Rasulullah SAW. Bahkan nama-nama munafikin di masa tersebut diberitahukan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman yang tidak diberitahukan kepada para sahabat-sahabat senior yang lain. Hatta Abu Bakar Umar tidak diberitahu. Yang diberitahu adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Fala budda min ma'rifatil khair wa ma'rifatis syarr, maka tidak bisa tidak untuk mengenal kebaikan dan mengenal kejelekan. Wal ba'du al-yaum yaqul, sebagian orang ada yang mengatakan, ta'riful haq walaysa min ad-daruri an ta'rif ma yudadu. Yang penting kamu itu kenali kebaikan, kamu pelajari apa itu kebaikan-kebaikan. Bukan termasuk perkara yang prinsip untuk kamu mempelajari tentang apa itu kejelekan-kejelekan. Tidak penting mempelajari lawan daripada kejelekan, yang penting kamu berbuat baik. Intinya itu. Sebagian orang menyatakan demikian. Hadza batil. Ini batil yang seperti ini. Ucapan seperti ini ucapan yang keliru. Li'annaka idza lam ta'rif al-batil yadhil khafiyan. Kalau kamu tidak mengetahui perkara yang batil, maka kebatilan itu menjadi samar pada dirimu. Fatadil 'anil haq, yang dengan sebab kesamaranmu terhadap kebatilan tersebut kamu bisa tergelincir, kamu bisa tersesat dari kebenaran. Yani ada perkara-perkara batil itu yang mirip-mirip kebaikan gitu loh. Sehingga di saat engkau pelajari adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, di saat engkau menghadapi kebatilan, engkau tidak tahu karena engkau tidak pernah kenal. Ini kebatilan ini. Hanya dia memang mirip sekali dengan kebaikan. Nah, karena tidak diketahui dan tidak dipelajari, di sana itu ada istilah bid'ah misalnya. Dengan itu sangat benci sekali. Kok tidak usah bicara tentang bid'ah, bid'ah lah. Misalnya. Tidak tahu tentang bid'ah itu seperti apa wujudnya. Karena bencinya luar biasa dengan kalimat itu. Kalimat bid'ah. Begitu sangat memekakkan telinga kalau kalimat itu keluar. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan justru terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Atau bahkan dia memang sudah berkecimpung di dalamnya sehingga begitu sangat antipati mendengar kalimat bid'ah. Wallahu musta'an. Amalan yang sudah mendarah daging pada dirinya sehingga dia tidak kuat untuk mendengar kalimat itu. Bid'ah itu rasanya berat sekali. Padahal itu perkara membinasakan. La siyama wa du'atus su wa du'atud dalal ala isti'dad li idlalin nas. Terlebih lagi para penyeru kejelekan, para penyeru kesesatan, mereka begitu sangat siap sedia untuk menyesatkan manusia. Lebih-lebih lagi keadaannya demikian. Nah, kita begitu sangat butuh dengan keberadaan para du'atul khair, ya. Para dai-dai yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, mengajak kepada Islamus sahih, mengajak kepada Alkitab wa sunnah bi fahmi salaful ummah, ya. Kita butuh kepada dai-dai yang seperti ini. Umat butuh kepada mereka. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, fa inna akthara man yadda'i ad-din wa yadda'i annahu minal muwahhidin la yafhamu sunnah kama yanbaghi. Sesungguhnya banyak dari para penyeru agama, man yadda'i ad-din, yakni orang-orang yang menyatakan dirinya memiliki pengetahuan terhadap agama. Banyak di kalangan orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai tokoh agama. dan dia mengaku bahwasannya dia termasuk daripada muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. La yafham as-sunnah kama yang bagi, dia tidak faham terhadap sunnah sebagaimana mestinya. Ya, da'idin itu artinya dia ditokohkan. Ya. Dia mengenanya muwahhidin. Bahkan mungkin menyatakan bahwa selain dia atau selain apa yang berada dia dan orang-orang yang semisal dia ini berada di atasnya, maka berarti bukan dari kalangan ahlus sunnah. Padahal dia tidak kenal sama sekali tentang sunnah. Sunnah berada di satu tempat, dia berada di tempat yang lain. Tapi dia menyebut dirinya ahlus sunnah dan mengatakan yang lainnya bukan ahlus sunnah. Wallahu musta'an. Berkata Syekh Shalih Fauzan, al-musyrikun yataqarrabuna ilallah bisyirik yadhunnun annahu khair. Orang-orang musyrikin, ya, mereka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan dalam keadaan mereka menyangka bahwa dirinya berada dalam kebaikan. Li'annahum la ya'rifuna syirk. Kenapa demikian? Karena mereka sama sekali tidak kenal itu apa, apa itu syirik. Tidak kenal apa itu syirik. Fasaru yataqarrabuna bihi ilallah, sehingga jadilah mereka taqarrub kepada Allah tetapi dengan cara syirik. Maunya taqarrub ilallah seperti tadi yang kita sebutkan. Enggak, saya enggak musyrik. Ya, saya itu ya kalau keyakinan saya Tuhan semesta alam ya Allah. Siapa yang menghidupkan matikan Allah. Siapa yang beri rezeki kepada kita Allah. Semuanya itu Allah. Ya, kalau berdoa bagaimana? Berdoa juga kepada Allah hanya lewat orang-orang yang bisa mengantarkan doa kita kepadanya. Itu agamanya musyrikin. Kalau kita kenal betul agamanya musyrikin seperti ini, maka apapun bentuknya, diolah bagaimanapun dan diistilahkan dengan istilah apapun, kita akan kenali ini tidak beda dengan yang itu. Ini agamanya musyrikin. Kita tahu betul karena kita pelajari. Fahum yadbahuna lil awliya wassalihin. Mereka berkorban menyembelih binatang untuk para wali, untuk orang-orang saleh. Wa yatabarrakun fi quburihim, mereka tabarruk mencari berkah di kubur-kubur orang saleh. Wa yastaghitsuna bihim, dan mereka minta pertolongan dengan orang-orang yang saleh, dengan para wali. Menyebut nama-nama mereka dalam keadaan sedang tertimpa petaka musibah. Orang yang awam-awam yang belum terkena berbagai macam virus-virus kesyirikan ini, kalau dia berada dalam mara bahaya, berada dalam keadaan yang genting dan sebagainya, yang dia sebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala atau bertakbir. Allahu Akbar, melihat perkara yang sangat mencekam, mengerikan, petir, kemudian angin, puting beliung, memporak-porandakan sekitarnya. Teriakan dia adalah La ilaha illallah, Allahu Akbar, kan begitu. Ya kan? Ini perkara yang sangat besar dan ada yang lebih besar, yakni Allah, sehingga dia kuatkan mentalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Allah Maha Besar. Ini walaupun besar, Allah Maha Besar. Supaya mentalnya kuat. Akan tetapi orang yang sudah terkena kesyirikan, ya sudah, yang disebut adalah nama-nama wali, nama-nama wali, nama-nama yakni tokoh-tokoh mereka. Mungkin betul-betul itu adalah wali Allah, bisa saja, ya, itu adalah orang saleh yang sudah meninggal dunia dan sudah mendapatkan apa yang menjadi ketetapan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala baginya, yang sudah terputus daripada kehidupan dunia, ya. Sudah terputus kehidupan dunia, sudah tidak tahu menahu tentang kehidupan dunia, yang berada di alam yang lain. Wa imma dianggap wali. Ini yang repot, ya. Wali saja betul-betul wali itu sudah merupakan kesyirikan, apalagi orang yang sebenarnya bukan wali sama sekali atau bahkan itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Diminta berseru dengan nama itu. Ya Syekh fulan, tolong kami, ya Syekh Alan, tolong kami. Teriak-teriak begitu. Wallahu musta'an. Wa yaquluna nahnu na'lam annahum laisa lahum minal amri syai. Mereka mengatakan, ini orang-orang musyrikinnya. Mereka menyatakan, kami tahu bahwasanya orang-orang soleh itu, wali-wali itu, mereka laisa lahum minal amri syai. Tidak memiliki kuasa atas perkara sedikit pun. Kami tahu itu. Ini orang-orang musyrikin dahulu, ya. Bukan musyrikin yang sekarang, lebih parah lagi orang musyrikin sekarang. mereka meyakini bahwa di sana ada wali kutub, ada wali badal, ada wali watat, macam-macam. Ya. Wali ghaus itu yang tertingginya. Nanti ada wali kutub. Wali kutub itu ada 4. Wali ghaus satu saja. Kutub 4. Nanti ada badal 40. Di dunia ini ada 40, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Ini Indonesia sedang kedatangan wali kutub. Pulan. Ini merupakan kondisi daripada orang-orang, ya, naudzubillah, sebagian daripada yang menisbatkan ke dalam Islam, kelompok yang menisbatkan ke dalam Islam, sebagian kelompok yang menisbatkan ke dalam Islam, meyakini dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Wallahul musta'an. Sedangkan orang-orang musyrikin tidak sampai pada taraf yang demikian. Nahnu na'lam annahum laisa lahum minal amri syai'. Kami tahu mereka memang tidak punya kuasa sedikit terhadap urusan ini. Wa annahum la yanfa'un wa la yadurrun. Dan bahwasanya mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarat. Beda sekali dengan keyakinan sebagian orang-orang sekarang ini, musyrikin sekarang ini, yang mereka punya keyakinan mampu untuk menolong, ya, mampu untuk memberikan bantuan, mampu untuk menimpakan madarat bahkan. Lakin hum salihun. Tetapi mereka kan orang-orang salih. Nuridu minhum. Ini orang-orang musyrikin, ya, sekali lagi ini agamanya orang-orang musyrikin. Mereka orang-orang salih. Nuridu minhum an yatawasatu lana indallah subhanahu wa ta'ala. Kami ingin mereka menjadi wasilah antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk menyampaikan hajat dan kebutuhan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini agamanya musyrikin sekali lagi. Kama qala Allahu an aslafihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang salafnya mereka, orang-orang musyrikin. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah yang segala sesuatu yang diibadahi tersebut la yadhurruhum, tidak bisa memberikan madharat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Hum ya'tarifun annahum la yadhurruhum wa la yanfa'unahum. Hum ya'tarifun, mereka itu yang mengakui memang iya bahwasannya yang diibadai oleh mereka itu la yadhurrunahum, tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, suatu yang tidak memberikan madarat, tidak pula memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula sufa'una indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah, yakni para penyampai kebutuhan-kebutuhan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhuhum sufa'a faqat. Mereka menjadikannya sebagai pemberi syafaat saja, yakni penyampai hajat saja. Jadi wasil saja. Wa fil ukhra, dan pada ayat yang lain, wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Dan mereka benar-benar menghalangi daripada jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wa innahum, yakni yang diibadahi itu menghalangi mereka, menghalangi daripada orang-orang yang beribadah kepada mereka dari jalan Allah, dalam keadaan orang-orang beribadah kepada selain Allah tadi yasabuna annahum muhtadun, menyangka bahwa diri mereka mendapatkan petunjuk, berada di atas petunjuk. Mereka dalam keadaan murtad, dalam keadaan relax, dalam keadaan yakin, seyakin-yakinnya berada di atas petunjuk. Mereka melakukan hal itu dengan mengeluarkan biaya tidak sedikit itu, ya. Datang ke sana kemari, ya. Mengunjungi makam demi makam, mengunjungi tempat demi tempat, ya. Untuk kemudian mereka melakukan ritual-ritual di tempat-tempat tersebut. Wallahul musta'an. Perkara seperti ini ternyata tidak menjadi uzur bagi mereka. Mereka meyakini itu adalah kebaikan dalam keadaan mereka tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan, dan ternyata tidak mendapatkan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka meninggalkan belajar agama. Itu perkaranya. Mereka meninggalkan belajar agama. Berpaling. Tidak mau tahu. dan mereka begitu sangat benci terhadap orang-orang yang menyerukan agama, mengajak kepada tauhid. Mereka perang. Kebencian mereka luar biasa. Dan mereka sangat gigih untuk menghalangi manusia dari hidayah. Kalau mereka ini tokoh-tokoh, maka mereka begitu sangat gigih menghalangi manusia dari hidayah. Sekuat tenaga. Mereka ini adalah nuwabu iblis, para delegasinya iblis tanpa mereka sadari. Iblis sudah pongkang kaki dia, mungkin menyaksikan hal tersebut. Dari kalangan manusia banyak syaiton-syaitonnya menghalangi satu dengan yang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa waqi' ghalibin nas al-yaum. Ini merupakan realita mayoritas manusia pada hari ini. Artinya hal ini tidak tersamar oleh Syekh, ya, Syekh Shalih Fauzan. Dalam keadaan beliau tinggal di negeri tauhid, ya kan? Tinggal di negeri Saudi yang begitu sangat gigih memerangi kesyirikan. Tetapi beliau melihat bagaimana keadaan yang sejatinya umat secara umum dalam kehidupan di dunia ini, di banyak negeri, bahkan mungkin di Saudi pun, di tempat-tempat tertentu banyak, ya, banyak ada togut-togut yang mengajak kepada berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Al-kathir minal kasibin ila Islam. Banyak daripada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Hadza waqi'uhum. Ini realita mereka. Keadaan mereka seperti itu. Yataqarrabuna ilallah bisyirik. Mereka taqarrab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Misal ma taqarrab al-musyrikun awwalun. Sama seperti taqarrabnya orang musyrikin yang pertama. Ya, sama seperti taqarrabnya orang-orang musyrikin yang pertama dahulu. Bahkan kita katakan lebih. Seperti tadi telah diisyaratkan. Yadbahuna lil qubur wa yanzuruna laha. Mereka berkurban menyembelih binatang untuk orang yang sudah mati di kubur tersebut atas nama orang yang sudah mati. Dan ini taqarrub kepada mereka dengan berkurban dan nazar kepada yang sudah ada di kubur tersebut. Wa yatufuna biha, bahkan juga tawaf, ya. Kuburan begitu dibangun, kemudian setelah itu ditutupi warna putih kain, ya, murabba begitu, ya, persegi. Kemudian setelah itu mereka tawaf seperti tawaf kepada Ka'bah 7 kali putaran, sab'atu aswaq. Ini mereka lakukan. Terjadi betul-betul di beberapa tempat. Wa yatabarakuna biha, tabaruk dengannya, dan di situ ada kayak padusan begitu, apa istilahnya itu? Ya, ini tempat untuk wudu, mancur gitu. Diambil airnya tabaruk di situ. Diambil, diyakini sama seperti air zam-zam. Wa yaqulun, mereka mengatakan ma abadna ghairallah. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, ini tidak pernah kami sujud di situ, tidak pernah kami. Lakin haula rijal salihun. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada selain Allah, tetapi orang-orang yang ada di kuburan ini, mereka ini adalah orang-orang saleh. Wa nahnu qasadna annahum yatawassatun lana indallah, dan kami niatkan dalam hati kami mereka nanti akan menjadi penyampai hajat-hajat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqat, itu saja. Itu saja, tidak ada yang lebih daripada itu. Apakah kami ini musyrikin dengan sebab itu? Coba kalau dia mengetahui tentang bagaimana agamanya musyrikin, dia tidak akan berargumentasi dengan argumentasi yang persis argumentasinya musyrikin, kan begitu. Ya. Kita mengatakan ini perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena kita belajar bagaimana sirah Rasulullah SAW dengan orang-orang yang menyimpang, yang diperangi oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW diutus untuk mendakwai mereka. Keadaan mereka seperti apa? Kita tahu karena kita belajar. Wallahu yaqul, sedangkan Allah telah menyatakan walladzina tafadhu min dunihi awliya ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ayat ini. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan mana kami tidak beribadah pada wali-wali tersebut illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ma aradu syirk wala qasaduhu, mereka tidak menginginkan kesyirikan, tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat syirik. Wa inna ma dhannu annahum yu'adduna ibadah wa qurbah ila Allah Subhanahu wa taala, Bahkan mereka menyangka bahwasanya mereka menunaikan ibadah dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabunahum ilallah zulfa. Mereka yuqarribunahum, akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang-orang saleh yang telah meninggal dunia tadi. Undur, perhatikan di sini, kaifa ya'ti syaitan ila bani Adam. Bagaimana syaitan mendatangi bani Adam? Wa kaifa ya'ti syayatinul ins ila bani Adam wa yuzayyinuna hadhil umur. Perhatikan di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peribadatannya orang-orang musyrikin, dan perhatikan bagaimana syaitan menyesatkan bani Adam, dan bagaimana syaitan ya membuat delegasi-delegasi dari kalangan syaitan-syaitan manusia untuk menyesatkan bani Adam dan menghias-hiasi perkara yang begitu sangat tampak jelas ini. Bagaimana sesuatu yang mereka menyatakan dirinya muslimin, menyatakan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya, tetapi mereka berargumentasi dalam kesesatan mereka, dalam kesirikan mereka, seperti kesesatan dan kesirikan musyrikin, dalam keadaan mereka menyatakan kami tidak beribadah kepada selain Allah. Dan itu pun juga ucapan musyrikin, kami tidak beribadah kepada selain Allah, hanya supaya mereka ini mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini semua karena apa? Ikhwatillah, karena tidak belajar agama, tidak memahami agama dengan sebenar-benarnya, tidak paham terhadap apa itu syirik, apa itu tauhid. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, antum ma ta'buduna asnaman, antum tatawassatuna binnas as-salihin bainakum wa bainallah. Kalian tidak beribadah kepada berhala-berhala, mungkin iya, kalian tidak sujud, tidak rukuk, dan itu memang juga tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin ya. Jadi gambaran kita kaum paganis di masa tersebut jangan digambarkan adalah orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang primitif ya, dengan pakaian-pakaian yang primitif pula misalnya, digambarkan seperti itu, mereka itu wah sambil sujud-sujud begitu. Jangan seperti itu gambarannya, musyrikin enggak seperti itu sama sekali. Ya. Enggak seperti itu. Ya. Mereka orang-orang yang terdidik dan terpelajar, orang-orang musyrikin itu. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an bagaimana tentang kondisi mereka. Ya, orang-orang musyrik Rasul adalah orang-orang yang terdidik dan terpelajar. Al-Walid bin Mughirah misalnya. Aku pelajari berbagai macam syair-syair Arab, bangsa Arab, bahkan bangsa-bangsa yang lain, bahkan syair-syairnya bangsa jin aku tahu. Dia bilang seperti itu. Terpelajar. Tokoh-tokoh kesesatan di musyrikin itu orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang cerdas. Bahkan apa yang kita sebut dengan Abu Jahal itu, di tengah-tengah orang-orang musyrikin dia itu dipanggilnya Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu gelaran dari Rasulullah SAW kepada dia. Sedangkan orang-orang musyrikin memanggilnya sebagai Abul Hakam, orang yang punya hikmah, orang yang cerdas, dan tokoh-tokoh kesesatan yang lain. Ya. Ini keadaan mereka. Jadi bukan kemudian sujud dan rukuk kepada berhala, enggak. Wallah jalla wa ala i'tabara hadza syirkan. Sedangkan Allah jalla wa ala ternyata menganggap perbuatan tersebut adalah kesyirikan, ya. Yang kalian tadi katakan kami hanya sekedar menjadikan mereka ini wasilah antara kami dengan Allah, itu yang Allah sebut kesyirikan. Allah menyatakan wa ya'budun, ya, ja'alahu ibadah. Allah jadikan apa yang kalian kerjakan itu sebagai bentuk ibadah. Ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, kepada yang tidak bisa memberikan madharat, tidak pula kepada memberikan manfaat. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula sufa'una indallah, sekedar menyatakan mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Yani para penyampai kebutuhan kami di sisi Allah. Qul, katakan, atunabiunallaha bima la ya'lam fis samawati wala fil ard? Apakah kalian tidak memberitakan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Sehingga kalian kemudian datang kepada orang-orang yang sudah mati untuk kemudian menyampaikan ya hajat-hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Bahkan sebelum kalian minta, Allah tahu tentang keberadaan kalian, tentang apa yang kalian butuhkan. Allah mengetahuinya, segala sesuatu apa yang terbaik bagi kalian, Allah mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir? Apakah Allah tidak mengetahui makhluk yang diciptakannya, padahal dia adalah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui segala perkara? Tidak mungkin tidak diketahui. Artinya segala hajat dan kebutuhan kalian Allah ketahui, maka minta kepada Allah. Dan Allah telah menjanjikan akan mengkabulkan. Tapi minta kepada Allah langsung. Jangan kalian samakan, ya, jangan kalian samakan Allah Subhanahu wa taala seperti raja-raja di dunia, seperti makhluk, ya. Raja-raja di dunia atau pemimpin-pemimpin di dunia, dia tidak tahu tentang kebutuhan rakyatnya kecuali kalau disampaikan kepadanya. Dan kalau menyampaikan kepada dia juga melewati birokrasi yang ribet dan ruwet. Ya, ajudan dan sebagainya. Ini karena kelemahan. Karena dia tidak bisa mengetahui langsung tentang keadaan rakyatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui persis tentang segala kebutuhan daripada hambanya. Tahu langsung, sehingga minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian samakan Allah dengan makhluk. Nazzaha nafsahu subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Maha Tinggi. Allah mensucikan dirinya dari itu semua. Kemudian Allah menyatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Artinya di sini fasamahu syirkan. Allah sebut perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Apa yang mereka sebut sebagai bentuk wasilah, syafa'ah, ya, dan semisalnya tadi, itulah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu macamnya banyak sekali. Ini diantaranya. Dan ini yang banyak sekali di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka terjatuh di dalamnya. Wahum la yusammunahu syirkan. Mereka tidak memberi nama perbuatan ini sebagai kesyirikan. Yusammunahu talabas syafa'ah. Mereka menyebutnya sebagai talabas syafa'ah, mencari syafa'at, yakni sekedar menyampaikan hajat. Mereka menyebutnya demikian. Menyampaikan hajat. Fayajibu tanabbuh lihada, maka wajib untuk perhatian dalam masalah ini. Anta darasta fil aqidah anna syirka haram wa annahu akbarul kabair wa annahu la yughfar. Engkau telah pelajari dalam kitab-kitab akidah bahwa kesyirikan itu haram, bahkan itu merupakan sebesar-besarnya dosa besar, dan bahwasanya itu adalah dosa yang tidak akan dimaafkan kalau mati di atasnya. Lakinna fahma syirik ainahu. Akan tetapi pemahaman kesyirikan di mana itu? Labut anta'arif, ya. Sudah diketahui bersama bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni. Tapi seperti apa kesyirikan? Seperti apa kesyirikan itu? Nah ini labut anta'arif min a'mal nas wa tatbiqatihi ma huwa syirk wa ma huwa tauhid. Dari amalan-amalan dan penerapan-penerapan manusia, kamu harus ketahui mana syirik mana bukan. Hum yaqulun, mereka mengatakan hadza min at-tawassul bil auliya wa sholihin. Mereka menyebutnya demikian. Ini merupakan bentuk tawassul kepada para wali. Ya, tawassul kepada orang-orang saleh. Wa hadza huwa tauhid. Dan ini merupakan tauhid. Mereka meyakini kesyirikan sebagai tauhid. Wa hadza yuhibbuhullah. Dan ini dicintai oleh Allah. Wa anna haula ibadah. Dan bahwasanya itu semua thayyib. Haula ibad. Wa anna haula ibaduh. Dan bahwasanya mereka-mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah. Wa annahum salihun, mereka adalah orang-orang salih. Wallahu yuhibbu hadza, dan Allah cinta kepada perbuatan ini. Dan seterusnya, ya. Wa yataqarrabuna ila Allah bihaula, dan mereka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan orang-orang saleh tadi. Yusammunahu din wa yusammunahu tauhid. Mereka menyebutnya sebagai agama dan mereka menyebutnya sebagai tauhid. Kesyirikan-kesyirikan tersebut. Yusammuna syirka tauhidan. Mereka menyebut kesyirikan, kesyirikan yang merupakan pokok daripada segala macam kerusakan di atas muka bumi ini, disebut sebagai tauhid. Ya, inqilabul haqaiq. Ya, ini jadi bagaimana kita katakan? Orang-orang yang tidak mampu membedakan antara syirik dengan tauhid. Kesyirikan dianggap tauhid, tauhid dianggap sebagai justru kesesatan. Loh, betul itu. Tauhid dianggap sebagai kesesatan. Orang mengajak kepada tauhid dikatakan berarti kamu tidak cinta kepada wali, berarti kamu benci kepada wali, berarti kamu begini. Orang mendakwakan kepada sunnah, ya, tidak boleh misalnya melakukan perkara yang tidak ada contohnya, oh, berarti kamu tidak cinta kepada Rasul, benci kepada maulid Nabi, dan seterusnya. Dan kebalik-balik jadinya. Disebabkan apa? Karena tidak belajar agama, ya. karena tidak belajar agama. Yusammuna syirka tauhidan li jahlihim. Mereka menyebut kesyirikan justru tauhid karena kebodohan mereka. Wama basairuhum, dan karena buta pandangan-pandangan hati mereka. Basair ini pandangan hati. Walaupun mungkin mata mereka tidak buta, tapi pandangan hati mereka buta. Tidak mampu membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Wallahul musta'an. Wa naktafi ala huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.